mereka akan mendapatkan ridha untuk menerima semua aturan dari Allah. Ridha melaksanakan perintah Allah. Pulang dari sini ngantuk luar biasa, tetapi ada tamu, akhirnya menyambut dulu tamu. Sampai jam 11 masih belum pulang juga. Duh, ini tamu belum pulang juga, masa diusir ya? Jam 12 baru pulang, ngantuk luar biasa, plek tidur. Jam 1 terbangun, ridha untuk menghadap kepada Allah, walaupun baru tidur 1 jam. Berat dong baru tidur satu jam, masa bangun demi membuktikan keridhaan, nikmat-nikmat saja, langsung qiyamul lail. Bila lagi sekarang ini menghadapi sekian banyak masalah ya negeri kita, tuh tidak bisa dibahaslah, cukup banyak masalah. Masa depan ini kayak apa bangsa Indonesia ini? Allah. Nah, radhu anhu sudah dijamin keridhaan oleh Allah dan sudah diterangkan oleh Al-Quran, mereka ridha dengan semua yang datang dari Allah. Dan Al-Quran menyebutkan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 25, tajri min tahtiha al-anharu. Ini tajri tahtaha al-anharu. Tentu ada perbedaan walaupun dalam terjemahannya sama. Coba lihat terjemahannya sama itu. Ini surat At-Taubah ayat 100. Kemudian yang tadi surat Al-Baqarah ayat 25. Tajri min tahtiha diartikan mengalir di dalamnya sungai-sungai. Tajri tahtaha juga mengalir di dalamnya sungai-sungai. Emang sungai mengalir ya? Yang mengalir bukan sungai, air. Sungai emang gak mengalir. Dan Al-Quran ini berbicara sungai bukan air. Tajri tahtaha al-anhar, berjalan sungai di bawahnya. Di bawah surga itu sungai berjalan. Dan kalimat al-anhar tidak pakai alif, hanya walaupun sungainya tidak dapat kita bayangkan jauh dan luasnya dan banyak. Kalau satu nahrun, kalau banyak anhar. Wallahu a'lam, apakah ini memberi makna bahwa sungai yang demikian banyak itu tidak terpisah itu. Bersatu itu. Sebagaimana tulisannya bersatu. Dan walaupun jauh, luas, tapi tidak susah untuk mendapatkannya. Tetap terasa dekat. Nah, berarti kalau kalimat tahtahal anhar, ini surga yang lebih istimewa dari surga biasa. Ya. Kalau tadi pemanya gedung adalah di sebagian bawahnya, min tahtiha di sebagian bawahnya ada sungai. Kalau ini bukan di sebagian bawahnya, di seluruh bawahnya di sungai. Tajri tahtahal anhar. Tahta jannah, di bawah semua surga itu sungai semuanya. Ngeri dong. Nanti anak-anak kecebur. Itu hukum dunia. Ini akhirat ini. Jangan ditafsirkan dengan logika dunia. Tetapi pahami dengan keimanan. Ini urusan gaib. Khalidina fiha abada. Orang muhajirin, orang ansor yang beriman kepada Rasulullah dari golongan orang Mekah yang pindah ke Madinah dan orang yang sudah di Madinah nunggu datang orang Mekah, mereka berada dalam surga untuk selama-lamanya. Surganya pun surga yang tingkatan tinggi di atas surga-surga yang lain, sehingga diistimewakan dengan tajri tahtal anhar, dan itu adalah al-fawzul azim. Kita simpan dulu di sini pembahasan ayat, kita hubungkan, kita kaji hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Muslim. Idza tawajjahal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtulu finnar. Apabila dua orang muslim berhadapan dengan senjata masing-masing untuk saling memukul dengan pedang, maka apabila sudah ada yang mati, berarti ada yang membunuh, baik pembunuh ataupun yang dibunuh, Rasul menegaskan di neraka dua-duanya. Ya. Ini hadis riwayat Muslim nih, bahwa antara pembunuh dan yang dibunuh sama-sama. Ketika mendengar kalimat ini, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil." Sahabat mengatakan, "Hadzal qatil." Dalilnya ya. Kemudian, "Fama balul maqtul?" Rasul ditanya, ya kalau pembunuh masuk neraka, saya paham. Tapi bagaimana yang dibunuh? Kok masuk neraka juga? Kemudian Rasul menjawab, Qad arada qatla akhihi, qatla sahibihi. Rasul bersabda, ya yang dibunuh juga punya maksud untuk membunuh juga. Jadi nanti di akhirat itu akan terbukti. Apabila dia bisa bangun kembali setelahnya mati, pasti akan membunuh si pembunuhnya itu. Nah, ini adalah hadis Rasulullah sahih. Kita hubungkan lagi dengan sejarah. Ketika diberitakan oleh para sejarawan terjadinya perang Jamal dan perang Siffin, di dalam perang Jamal itu ada sahabat Rasul dari golongan Muhajirin bernama Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, dan disebut-sebut juga dalam buku sejarah ini perang antara Ali dengan Aisyah, dan juga antara Ali dengan Muawiyah. Sampai banyak sekali dalam perang ini para sahabat yang meninggal. Dikatakan yang membunuhnya juga Muslim, sahabat juga. Al-Quran mengatakan Muhajirin dan Ansar ahli surga semuanya. Hadis mengatakan dua orang Muslim saling membunuh, neraka dua-duanya. Sejarah mengatakan perang Jamal, perang Siffin terjadi antar para sahabat. Berlawanan enggak? Nah, jelas berlawanan kan antara sejarah dengan Al-Quran. Kita sering berkata apabila Quran berlawanan dengan Al-Hadis, mana yang akan diambil? Quran. Bila hadis berlawanan dengan kaul ulama, maka diambil hadis. Sekarang sejarah berlawanan dengan Quran, berlawanan dengan hadis, berlawanan dengan kaul ulama. Bagaimana komentar para pembaca sejarah? Ini fakta sejarah, tidak dapat dibantah. La haula wala quwata illa billah. Mari kita berpikir kritis sekarang. Kenapa kalau orang sudah berkata sejarah sepertinya diimani tanpa ada kritis, tanpa ada komentar? Saya ingin menyampaikan di sini, mudah-mudahan tidak salah. Kalau kita kufur kepada sejarah, enggak dosa. Yang dosa, kufur kepada Quran, kufur kepada sunnah Rasul, dosa. Kufur kepada sejarah, enggak dosa lah. Betul-betul kita pertanyakan, siapa ini yang pertama-tama berkata bahwa Ali bermusuhan dengan Aisyah, Ali bermusuhan dengan Muawiyah, dan Zubair bin Awam dibunuh oleh sahabat lain, Talha bin Ubaidah dibunuh oleh sahabat yang lainnya, siapa yang pertama berkata itu? Kita kritisilah sejarah. Karena kita punya Al-Quran. Al-Quran yang benar, bukan sejarah. Tapi kan sejarah juga penting untuk dipelajari, betul. Dan sejarah menghubungkan, berbicara tentang umat Islam, kita punya Al-Quran, manakala isi sejarah tersebut mengantarkan untuk bermusuhan, untuk perpecahan, menanamkan rasa dendam, anggap itu sejarah buatan orang lain yang ingin menghancurkan Islam. Tapi kalau sejarah yang kita baca itu memuji atau menjunjung tinggi akhlak para sahabat, para tabi'in yang patut kita ikuti, nah itu sejarah yang patut kita jadikan sebagai pegangan. Kira-kira bagaimana kalau sejarah yang berbicara tentang permusuhan umat Islam itu ternyata benar? Pertanyaannya kan kalau, kan? Jawab lagi dengan kalau sajalah. Bagaimana kalau tidak benar? Udah cukup. Gak usah kita capek-capek memikirkan pertanyaan yang pakai kalau. Jawab lagi pakai kalau lagi aja dah. Jangan sampai kita dikerjain dengan kata kalau. Nah, berarti kita harus yakin betul. Al-Quran adalah di atas. Pertama adalah Al-Quran. Kemudian kedua adalah As-Sunnah. Ya. Lalu ini adalah Al-Ulama. Termasuk Al-Ulama dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'in, dari ulama zaman sekarang. Di bawah ini adalah tarikh. Di bawah tarikh ada mimpi. Mimpi juga sering dijadikan sebagai sumber. Sumber berita. Sumber keyakinan. Akidah. Banyak orang yang punya keyakinan berlandaskan mimpi. Oh banyak. Mimpi ketemu Rasul. Dia memberikan wasiat kepadaku. Disampaikanlah wasiat kepada yang lainnya. Bahkan ditulis. Zaman dulu sebelum ada SMS-nya. Dibagikan kan selebaran. Ini seorang ulama mimpi ketemu Rasulullah berwasiat. 1, 2, 3, 4. Wasiatnya bagus semuanya. Tetapi pesannya yang tidak bagus. Barang siapa yang menyebarkan wasiat ini 21 lembar. Akan mendapatkan keuntungan. Bila tidak akan terancam dengan celaka. Nah itu tuh yang menyimpangnya itu. Menjadikan mimpi sebagai sumber akidah. Setan memang pinter-pinternya. Cerdas-cerdas itu setan. Ya. Jadi kita setelahnya mengetahui betul bahwa kedudukan pertama yang harus kita imani Al-Quran. As-Sunnah ini sudah dicemarkan oleh sekian banyak. Cuma karena Allah juga memelihara sunnah, sehingga Allah sediakan para penghafal hadis. Dari mulai sejak zaman Rasul, tabi'in, tabi'in, tabi'in, sampai kepada zaman Imam Bukhari yang hidupnya belakangan. Sampai disebut hafalannya Imam Bukhari itu adalah 600 ribu hadis. Yang diteliti oleh dia, yang layak dianggap sebagai sahih 60 ribuan. Dan yang dibukukan tidak nyampe 10 ribu. Karena banyak yang sama diambil, dipilih lagi oleh dia. Kecerdasan beliau. Nah, untuk sejarah ini menghafal dari mana? Ngarang aja siapapun bisa. Jangankan sejarah yang berbicara tentang peristiwa yang terjadi 14 abad yang lalu. Sejarah, buku sejarah yang berbicara tentang peristiwa yang terjadi 50 tahun yang lalu saja sudah banyak dicampuri. Saksi mata peristiwa tahun 65 sekarang masih banyak yang hidup ini, bapak-bapak ini. Peristiwa yang terjadi pada tahun 45 juga masih ada yang hidup. Tapi buku sejarah sudah berbeda kan? Sudah ditemukan buku sejarah yang berbeda. Nah, saksi mata, saksi sejarah masih hidup saja, sudah banyak penulis sejarah yang berani menyimpang dari yang sebenarnya. Bagaimana peristiwa yang dihubungkan kepada 14 abad yang lalu? Oleh karena itu, saya betul-betul mempertanyakan, yang perang ini Ali melawan Aisyah, Ali melawan Muawiyah, atau Ali dengan Aisyah membela akidah bersama-sama melawan orang-orang yang mengadu domba umat Islam? Sulit untuk dijawab pertanyaan ini. Yang jelas kalau kita kaji beberapa pernyataan Ali, Muawiyah, Aisyah, hubungan antara mereka begitu akrabnya. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat Aisyah radhiyallahu anha dalam ancaman bahaya, maka pada waktu itu Ali bin Abi Thalib segera mengirimkan pasukan, jaga Aisyah. Itu sedang berlangsung perang. Siapa yang disuruh untuk menjaga Aisyah? Pasukan Ali. Kalau betul-betul bermusuhan dengan Aisyah, enak dong. Ha, kita di sama aja titipnya ayam kepada musang gitunya. Dimakanlah habis. Titip tikus kepada kucing, ya dimakan habis dong. Tapi ternyata pasukan Ali ini menjaga keamanan Aisyah. Berarti pasukan Aisyah, pasukan Ali juga. Terus melawan siapa? Melawan orang yang menyebarkan fitnah. Siapa mereka? Jelas bukan muslimin. Kalaupun di antara mereka ada yang muslimin, bukan muslimin yang benar. Keimanan mereka terganggu. Pasti bukan dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Tapi mungkin baru masuk Islamnya juga. Terbawa arus, terbawa fitnah. Ah, tapi yang saya baca dalam buku sejarah enggak begitu. Buku sejarah karangan manusia, bukan dari Allah, bukan dari Rasul. Penulis sejarah terbagi dua, ada muslim, ada non-muslim. Sudah pasti, yang pasti Al-Quran hanya dari Allah, dihafal oleh kaum muslimin. Kalau ada non-muslim menghafal, pasti tidak akan dapat mengamalkannya. Sementara kalau muslimin menghafal, untuk mengamalkannya. Siapa yang fakultas yang jurusan sejarah kuliahnya ada? Nah, kalau ada yang jurusan sejarah nih, ini sudah materi untuk tesis nih atau untuk skripsi nih. Judulnya Sejarah dalam Sorotan. Atau studi sejarah menurut pandangan Al-Qur'an. Wah, sekian banyak sejarah dihantam habis. Tapi kembali kepada yang tadi, kita bukan anti buku sejarah. Tetapi mana sejarah yang merugikan umat Islam, kita tendang jauh-jauh. Mana sejarah yang menguntungkan persaudaraan Islam, kita ambil. Mana sejarah yang mengantarkan kita untuk lebih khusyuk menghadap kepada Allah, kita pelajari. Dan mana sejarah yang menanamkan kebencian dalam kalbu kita kepada sesama muslim, kita jauhi. Dan inilah yang baru saya mulai pagi ini. Saya berpikir nih, baru mulai nulis nih sedikit nih. Nih judulnya juga begini aja nih. Buku sejarah yang merubah akidah umat. Ini judulnya nih ya. Masalah perang Jamal sering disebut sebagai awal terjadinya perpecahan umat Islam. Sehingga sebagian aktivis dan remaja masjid menjadikan perang tersebut sebagai legitimasi adanya perpecahan umat yang terjadi saat ini. Ketika mereka ditanya mengapa umat ini terpecah, maka jawaban mereka antara lain adalah perpecahan umat ini telah terjadi sejak generasi pertama. Bahkan sampai terjadi pertumpahan darah, ini adalah fakta sejarah yang tidak dapat dibantah. Kan gitu. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa banyak umat yang beriman kepada buku sejarah? Tidakkah mereka mengetahui bahwa buku-buku sejarah karya penulis anti-Islam telah beredar sejak dahulu kala? Baru ini, baru segini nulisnya, barusan pas datang ke sini menunggu azan maghrib, ya baru seginilah saya tulis. Inginlah gitu, nanti sebelum diterbitkan saya akan muat di internet lah gitu, biar meluruskan pemikiran. Aduh, sayang sekali kita terbawa arus oleh sejarah yang campur baur antara satu dengan yang lain. Ya, kita skor dulu. Subhanallah, diberi kesempatan untuk bertanya. Kita buka saja sekarang bagi yang mau menyampaikan pertanyaan. Setelahnya sekian kali pertemuan tidak sempat terus bertanya. Barangkali ada yang sudah tersimpan pertanyaan, dipersilakan ditemukan sebelum dilanjutkan kajian. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, insyaallah kita lanjutkan kajian. Ya, terima kasih.